yang dimiliki oleh seorang hamba dari rezeki. Rezeki apa saja, dalam bentuk apapun, itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki Allah yang tidak akan ada habisnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Di antara hamba-hamba Allah ada yang dilapangkan rezekinya. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang disempitkan rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dalam setiap apa yang menjadi ketetapannya. Wallahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melebihkan sebahagian kalian dengan rezekinya terhadap sebahagian yang lain. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan nama Allah Ar-Razzaq di dalam firman-Nya yang mulia setelah menyebutkan tentang tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah hanya kepada-Nya. Maka di dalam ayat yang mulia tersebut terdapat isyarat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya agar hendaknya hamba-hamba itu mengingat bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya agar mereka memanfaatkan rezeki tersebut untuk melakukan tujuan yang mulia itu, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang mukmin adalah seorang yang meyakini bahwa seorang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah Jalla wa ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan kepadanya dengan balasan yang terbaik, akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Dan itu adalah merupakan bentuk kesyukuran seorang hamba ketika Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya rezeki lalu kemudian dia memanfaatkannya sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah dengan berinfak, menyalurkannya kepada hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini merupakan sifat kaum mukminin. Di antara sifatul mukminin yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, selain mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan di antara amalan saleh yang merupakan sifat dari hamba-hamba Allah yang mukminin, mereka senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka senantiasa mengeluarkan hartanya dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan senantiasa berinfak, bagi mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifatul mu'minin yang mereka dari kalangan ahlul jannah yang akan mendapatkan balasan yang terbaik di dalam kehidupan akhirah adalah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa memanfaatkan hartanya dalam kebaikan. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang senantiasa memberi, barang siapa yang senantiasa berinfak, yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan, dan dia bertakwa kepada Allah, dan membenarkan la ilaha illallah, maka kami akan memudahkan dia untuk menuju kepada al-yusra, untuk menuju kepada al-jannah, kepada kenikmatan yang abadi dan kekal dalam kehidupan akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya yang mereka enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian mengingat bahwa apa yang kalian miliki adalah milik Allah. Apapun yang kalian raih dari kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kalian wahai hamba-hamba Allah untuk tidak berinfak di jalan Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ard." Apa yang menyebabkan kalian enggan untuk berinfak di jalan Allah Jalla wa ala? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada di langit, demikian pula yang ada di bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menginfakkan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan keutamaan yang besar bagi seorang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji, seperti benih. Ketika satu biji itu ditaburkan, ambatat sab'a sanabil, kemudian melahirkan atau menumbuhkan 7 tangkai, lalu kemudian dari setiap tangkai tersebut menumbuhkan 100 biji. Menumbuhkan 100 biji. Satu biji yang ditanam menyebabkan tumbuhnya 7 tangkai. Setiap dari tangkai itu menumbuhkan 100, menghasilkan 100 biji. Yang itu akan menghasilkan lagi. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang bersedekah, seorang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, tidak akan berkurang hartanya di dunia, demikian pula di akhirat. Apabila seorang senantiasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji-janji Allah Jalla wa ala, maka hartanya tidak akan berkurang. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan solusi kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Tidaklah dengan sedekah itu mengurangi harta seseorang. Dalam riwayat yang lain, "Ma naqasa mala 'abdin shadaqah." Dengan bersedekah tidak akan mengurangi harta seorang hamba. Oleh karena itu, dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu azza wa jalla berfirman, "Anfiq ya ibn Adam, unfiq alai." Senantiasa berinfaklah engkau wahai hamba Allah. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, aku akan memberikan nafkah kepadamu. Aku yang akan berinfak kepadamu. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang yang senantiasa berinfak, hartanya tidak akan berkurang. Namun sebaliknya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia demikian pula di akhirah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya, meridainya, dan memasukkan dia ke dalam jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dalam satu hari, melainkan ada malaikat, tidaklah ada dalam satu hari di mana hamba-hamba Allah berada di hari tersebut, melainkan ada dua malaikat yang turun pada hari tersebut, lalu kemudian salah satu di antara keduanya berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak, berikan ganti terhadap harta yang dia infakkan. Sementara malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang bakhil, berikanlah kepada orang yang bakhil talaf, yang menyebabkan hartanya tidak berberkah, yang menyebabkan hartanya hilang begitu saja tanpa ada keutamaan yang dia raih. Demikianlah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang berinfak adalah seorang yang kita cemburu kepadanya. Ketika dia berinfak karena Allah, dia senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah di siang hari dan di malam hari. Dia adalah termasuk di antara hamba Allah yang kita dianjurkan untuk berghibah kepadanya, untuk cemburu kepadanya. Kita pun ingin mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad, yaitu tidak ada kecemburuan yang diperbolehkan yang disebut ghibah kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu Al-Quran, lalu dia senantiasa membacanya, dia senantiasa mengamalkannya di siang hari dan di malam hari. Dan yang kedua, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta, lalu kemudian dia senantiasa menginfakkannya di siang hari dan di malam hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan diberi kemudahan untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، apabila kita kembali kepada sirah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, semangat mereka dalam berinfak adalah perkara yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelah mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang sangat bersemangat untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka tidaklah seperti orang yang terkaya yang ada pada zaman sekarang ini. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya berupa harta, maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang lebih mengutamakan kehidupan akhirah, yang lebih mengutamakan kepada saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka mengutamakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Lihatlah kaum Ansar ketika kaum Muhajirin yang mereka meninggalkan kota Makkah menuju Al-Madinatul Nabawiyah, di mana mereka meninggalkan harta-harta mereka. Tentu mereka dalam kondisi fuqara. Mereka adalah orang-orang miskin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil fuqara'il muhajirin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang fuqara. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berhijrah. Ketika mereka berangkat ke Madinah, apa yang dilakukan oleh kaum Ansar? Tentu kaum Ansar sebagai orang-orang pribumi yang tinggal di Madinah, mereka menampung saudara-saudara mereka. Di antara mereka ada yang memiliki harta, namun mereka senantiasa lebih mengutamakan saudara-saudara mereka sendiri meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, menyifatkan tentang kaum Ansar dan semangat mereka di dalam membantu saudara-saudara mereka dan semangat mereka dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri meskipun mereka sendiri membutuhkannya. Dan barang siapa yang terpelihara dari penyakit kekikiran, dari penyakit kebakhilan, maka mereka itulah orang-orang yang meraih gelar al-muflihun, orang-orang yang akan meraih al-falah, keberuntungan, keberuntungan di akhirah, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah merupakan sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka mengetahui ada satu pintu kebaikan yang memungkinkan bagi mereka untuk berinfak di jalan Allah Jalla wa'ala, maka mereka berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari harta mereka untuk mereka infakkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau adalah seorang yang paling mulia di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah menjadi keyakinan kita, keyakinan kaum muslimin, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ternyata Abu Bakar As-Siddiq bukanlah hanya berjasa dalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Ternyata beliau pun apabila beliau memiliki kelebihan harta, maka beliau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberi bantuan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengatakan, "Inna amanna an-nasi 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakar." Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya, demikian pula dalam hal hartanya, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika orang-orang yang melakukan pemberontakan, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan hendak membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, maka Utsman pun mengingatkan akan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau berupa jasa beliau dalam membela Islam dan dalam memberikan jasanya kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kaum muslimin untuk membeli sumur yang disebut dengan sumur rumah. Sumur rumah ini pada awalnya adalah milik seorang Yahudi. Orang Yahudi ini memiliki sumur rumah, lalu kemudian dia menjual air tersebut, lalu dijual kepada kaum muslimin. Satu gentong seharga satu dirham. Ini sumur rumah yang menyebabkan kaum muslimin merasa kesulitan untuk mereka selalu membeli, mendatangi sumurnya orang Yahudi tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan, "Man hafara rumah falahul jannah." Barang siapa yang menggali rumah, sumur rumah, yang dimaksud membeli sumur rumah tersebut lalu kemudian meluaskannya dan memberikan manfaatnya kepada kaum muslimin, falahul jannah, maka dia mendapatkan bagian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segera ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mendengarkan sebutan baginya surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun segera membelinya, dan air dari bi'ru rumah tersebut masih dimanfaatkan kaum muslimin sampai detik ini, sampai sekarang ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat untuk berinfak pada peristiwa perang Tabuk, terjadi kekurangan kaum muslimin, terjadi kekurangan dan mereka merasakan kesulitan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendorong mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, man jahaza jaisal usrah falahul jannah, barang siapa yang mampu untuk memberi persiapan dalam jaisul usrah, pasukan al usrah, disebut pasukan al usrah, al usrah artinya kesulitan, disebut pasukan al usrah karena kondisi pada masa itu adalah masa yang sulit untuk mengeluarkan pasukan, untuk mengutus pasukan, mereka dalam keadaan kesulitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memberi persiapan untuk mengutus pasukan al usrah yang penuh dengan kesulitan tersebut, maka baginya al jannah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala an tampil sebagai seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian kecil dari contoh-contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum, di mana mereka sangat bersemangat untuk membelanjakan hartanya. Ketika mereka mengetahui ada pintu-pintu kebaikan, maka mereka segera berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menolong saudaranya, yang ini menolong tetangganya, yang ini menolong kaum muslimin, yang ini memberi bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebaikan, maka mereka segera memasuki pintu kebaikan tersebut karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana akhawani ala ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallam, kana ahaduhuma yati nabi sallallahu alaihi wa sallam wal akharu yahtarif, fashaka al muhtarifu akhah lin nabi sallallahu alaihi wa sallam, faqala an nabi alaihi salatu wassalam, la'allaka turzaqu bihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya menuntut ilmu di sisi Nabi. Tiap hari datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil faedah, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara saudara yang satunya bekerja mencari penghasilan. Lalu kemudian satu ketika saudaranya yang bekerja ini, yang mencari penghasilan ini, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang saudaranya yang menuntut ilmu dan tidak ikut bekerja bersamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la'allaka turzaqu bihi, jangan sampai engkau mendapatkan rezeki karena saudaramu yang menuntut ilmu, jangan sampai engkau mendapatkan rezeki karena saudaramu yang menimba ilmu syar'i, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harus ada saling ta'awun, saling kerjasama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, antara hamba-hamba Allah yang mereka memfokuskan diri mereka untuk menuntut ilmu, untuk mendalami agama Allah, mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk menghidupkan agama Allah dan menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kaum muslimin di saat kebenaran itu sangat asing di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian mereka mendalami ilmu agama. Lalu kemudian dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kelebihan harta, jangan diam diri melihat saudara-saudara mereka yang sedang menuntut ilmu, yang sedang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, agar harta mereka berberkah, agar jangan sampai mereka mendapatkan rezeki karena saudara-saudara mereka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berusaha untuk menyisihkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kelebihan harta untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dakwah itu akan tegak ketika kaum muslimin saling ta'awun dalam kebaikan dan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu al-hadi ila ar-rasyad wa sawa'is sabil.